Baik, saudara-saudaraku, kayaknya musik sudah rata, sudah punya kenyamanan sendiri untuk teman-teman musisi. Acara ini akan kami buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga besar Paguyuban Mina Makmur, Duku Keramatan Desa Tasik Agung, Rembang, Jawa Tengah, dalam acara Sedekah Laut dan Bumi 2015 yang digelar pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015. Ribuan rasa terima kasih kepada teman-teman panitia penyelenggara, sudah percaya banget dengan teman-teman New Palapa dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Melekat sekali yang namanya Mina Makmur yang ada di Keramatan Tasik Agung. Sudah berbaur kasih, berbaur suka dengan the best dangdut koplo riwong Jawa Timur, New Palapa. Dan ribuan rasa terima kasih pula kepada seluruh penonton yang hadir pada malam hari ini. Saya harus menyampaikan apa adanya. Sekian banyak penonton, mohon malam hari ini ciptakan suasana aman, tertib, dan terkendali. Atas permintaan dari jajaran tim keamanan, Bapak Polri, Bapak TNI, malam hari ini benar-benar sudah siaga, memberikan nuansa damai, memberikan nuansa keindahan. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak-Bapak Polri yang datangnya dari Polres Rembang, juga Bapak-Bapak TNI dari Kodim, dari Koramil, terima kasih. Juga Bapak Kapolsek, selamat datang bersama anggota. Dan spesial untuk teman-teman pemuda-pemudi masyarakat Keramatan yang punya Mina Makmur, Paguyuban Mina Makmur, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga saja dari awal sampai akhir nanti bisa membuahkan suasana aman, tertib, dan terkendali. Dan lebih penting, ada himbauan Kantipmas yang disampaikan oleh jajaran tim keamanan. Malam hari ini penonton yang membawa barang-barang berharga, di antaranya yang membawa perhiasan, dompet, HP, dan lain sebagainya, tolong diamankan di tempat yang benar-benar aman. Juga yang membawa kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, dari teman-teman panitia sudah menyediakan tempat penitipan sepeda motor maupun mobil. Alangkah lebih baiknya kalau kendaraan Anda atau mobil Anda dititipkan di tempat yang sudah disediakan. Atas perhatiannya, terima kasih. Kerja bareng dengan Divasol Audio Rental Sound System dari Kota Sejarah Mojokerto. Abang Jo, terima kasih. Dan acara ini tentu diabadikan oleh MDH Production Shooting. Terima kasih. Baik, saudara-saudaraku, tiba saatnya Mina Makmur bergoyang, bro. Keramatan berdangdut. Gak usah banyak bicara, yang penting asik, yang penting enjoy. Salam kebersamaan all artisnya, Du Palapa. Semoga kamu gembira jumpa dengan kami. seperti kami gembira jumpa dengan kamu. Kami menyanyikan lagu, lagu untuk kamu, agar hatimu gembira segembira kami. Kami dan kamu, kami dan kamu. Hai, apakah jumpa dengan kami seperti kami gembira.